kata, hanya satu kau yang aku puja. Walau kau sangka ku pindah cinta, namun diriku tiada merasa. Kalau itu kehendakmu,